Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintah-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hamba-Ku bahwa tidak ada Tuhan selain Aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepada-Ku.